Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. pada sore hari ini kita akan melanjutkan, ini tanggal 77, ya, ini 7 Dzulhijjah 1443 Hijriah atau tanggal 7 Juli tahun 2022 hari Kamis sore. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini adalah pertemuan yang ke-120. Kita masuk pada halaman 240 PDF-nya, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan ilmu yang bermanfaat, keberkahan, dan kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Karena sesungguhnya yang bisa memberikan kefahaman itu adalah Allah Azza wa Jal. Apapun kitabnya, siapapun ustadznya, itu tidak berpengaruh signifikan. Itu hanya sebagai membantu saja. Namun sesungguhnya yang absolut memberikan pemahaman itu adalah Allah Azza wa Jal. Dan kita duduk sore hari ini dalam rangka mencari kefahaman dengan ridha dari Allah Azza wa Jal. Nah, kita lanjutkan. Kemarin kita membahas tentang hadis Nabi berkaitan dengan kaitannya dengan atsar yang dhaif dari orang-orang yang menisbatkan kepada ridho dengan thawab, iradah dengan thawab, dan yang lainnya. Adanya ta'wil terhadap nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. 6. Sekarang kita masuk pada halaman 240. Allah Azza wa Jal berfirman, ya, ini masih masuk pada lanjutan. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Apabila kalian itu kufur, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jal ghaniyun ankum. Allah Maha Kaya dari kalian, tidak membutuhkan pada kalian. Ini wala yardha 'ala 'ibadihi al-kufra, dan Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya untuk melakukan kekafiran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan ridho kepada kalian. Di surat Az-Zumar ayat 7. Walakin karihallahu imbi'athahum فثبتهم وقيل عدوا مع القاعدين وقيل عدوا مع القاعدين ولكن كره الله namun Allah Azza wa Jal tidak menyukai. Ini di surat At-Taubah ayat 46. Jadi nah, di At-Taubah ayat 46 lengkapnya ayatnya, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahu imbi'atahum fathabbatahum waqila'udu ma'al qa'idin. Walau aradul khuruja, dan kalau aradu mereka berhendak, al-khuruja keluar, la a'addu tentu mereka akan menyiapkan, la a'addu lahu baginya uddatan, uddah persiapan, walakin namun, walakin karihallahu Allah tidak menyukai, imbi'asahum keberangkatan mereka, imbi'asahum keberangkatan mereka, fasabbatahum dan Allah menahan mereka, waqila dan dikatakan uq'udu duduklah, tinggallah engkau, tinggalkanlah, tinggallah kalian, ma'al qa'idin bersama orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang duduk. Dan di sini jelaskan tentang penjelasan ini. Qaluhu wa la yardha li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum hadha nafyur ridha. Fawa bimafhumihi yadullu ala annahu yardha minhumul iman. Walihada sarraha bihi fi qalihi wa in tashkuru yardahu lakum. Wa fi hadhil ayati dalilun ala anna syukra ni'mati minal iman. Ala anna syukra ni'mati minal iman. وكفرها من الكفر والدليل الكراهة قوله ولكن كره الله انبعثاهم ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل عدوا مع القاعدين اللهم أجرنا. هذه الآية خطيرة جدا وميزان. Karihallahum ba'athahum. Karihallahum bi'athahum. Ay fil jihad. Fathabbatahum waqila'udu ma'al qa'idin. Fahdar. Fafattish. Ida ra'ayta nafsaka mutakasilan. Anil khairi. Fakhsha. An yakuna Allah kariham ba'athaka. Fil khairi. ثم عيد النظر مرة ثانية وصبر نفسك وأرغمها على الطاعة فاليوم تفعلها كارها وغدا تفعلها طائعا هينة عليك. Ini paragraf ini sesuatu sekali. Ya. Jadi di situ dijelaskan tentang ini. Jadi yang awal enggak ada ya di ini. Enggak. Yang ini enggak ada. Qulhu wa la yardha li 'ibadihi al-kufra. Salam. Ya. Nah. Ayo. Qaluhu ya. Firman Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa la yardha li'ibadihi al-kufra. Wa la yardha li'ibadihi al-kufra. Allah Azza wa Jalla tidak ridha kepada hamba-hambanya kekufuran. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak menyukai kekufuran dari hamba-hambanya. Ya. Ini yang ada di fotokopian antum, ayatnya terjemahnya tidak dicantumkan langsung. Ini adalah peniadaan ridho. Hada nafyur ridho. Jadi ayatnya harusnya dicantumkan. Wala yardha li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Tapi di situ adalah wala yardha li'ibadihi al-kufra. Allah Azza wa Jalla tambahin sendiri ya. Jadi antum tulisin di atasnya itu. Ya. Enggak apa-apa, ini adalah muhawalah thayyibah. Antum sampaikan doa kebaikan antum kepada Ahrizal yang sudah mengetik dan menyusun ini. Nah, jadi ada alasan antum untuk antum coret-coret dari apa yang di fotokopian ini, fotokopikan ini. Paham ya? Jadi maksudnya di sini disebutkan di situ qauluhu firman Allah Azza wa Jalla wala yardha li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya ya untuk melakukan kekafiran, kekufuran. Wa in tashkuru, apabila kalian melakukan syukur, yardahu lakum, Allah akan ridha kepada kepada kalian. Ini menunjukkan penjelasan. Ya. Di 6. Di surat Az-Zumar tadi. Wa la yardha li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, hadha nafyu ridha, ini adalah peniadaan ridha. Fa wa bi mafhumihi, dia ya, dia itu maksudnya di sini adalah tentang nafyu ridha. Peniadaan ridha itu adalah mafhumnya, apa yang bisa difahaminya adalah yadullu ala annahu yardha minhumul iman, bahwasanya Allah azza wajal itu akan senantiasa ridha kepada hambanya untuk melakukan keimanan. Ya, paham sampai di sini mas? Jadi Allah tidak ridha kalau manusia itu melakukan kekafiran. Tapi Allah ridha apabila manusia itu melakukan iman. Melakukan keyakinan-keyakinan yang Allah syariatkan. Walihada saraha bihi fi qalihi, dan ini dijelaskan dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa in tashkuru yardahu lakum, apabila kalian itu bersyukur, yardahu lakum, Allah akan ridha kepada kalian. Wa fi hadhil ayati dalilun, dalam ayat ini ada dalil, ala anna syukra ni'mati minal iman. Jadi antum bisa tambahkan di situ, kalau ada yang punya kitabnya, itu diberikan poin-poin yang menarik sehingga ketika antum melewati kitab itu lagi ada poin yang di situ sebagai pengingat. Ya. Jadi di situ dalam ayat ya. Dalam ayat Az-Zumar ayat 7. Ini dalil atas syukur nikmat, syukur atau mensyukuri nikmat. Allah adalah termasuk iman. Nah, jadi antum tambahkan seperti itu mas, di kitab antum tambahkan seperti itu. Jadi dalam ayat Az-Zumar ayat 7, ya, ini adalah dalil atas mensyukuri nikmat Allah adalah termasuk iman. Ya, jadi di situ dalilnya adalah ini. Kemudian wa kufruha minal kufri, dan mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla itu termasuk kekafiran. Dan ya. Dan mengingkari nikmat Allah termasuk perbuatan kufur. Yaitu kufur nikmat. Kemudian wa dalilul karahati qauluhu, dan dalil tentang tidak disukainya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Walakin karihallahu bi'athahum fathabbathahum wa qila 'udu ma'al qa'idin." Ini di At-Taubah ayat 46. Jadi dua ayat ini di surat Az-Zumar ayat 7 dan Taubah 46, ini awalnya adalah tentang Allah Azza wa Jalla tidak menyukai kekafiran. Allah Azza wa Jalla menyukai iman. Dan dalil dibencinya itu adalah walakin karihallah, namun Allah Azza wa Jalla benci. Benci kepada apa? Karihallahum bi'asahum, keberangkatan mereka. Keberangkatan mereka. Fathabbatahum, maka Allah di sini fathabbatah. Karena kata-kata fathabbatah, Allah Azza wa Jalla itu menahan. Fathabbatahum. Ya. Menahan mereka, waqila'udu, dan dikatakan duduklah kalian, ma'al qa'idin, bersama orang-orang yang duduk, pun mentesah repot-repot, ya, duduk, gak usah ikut untuk berperang, maksudnya seperti itu. Bahkan dijelaskan, ya, karena ini tentang tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal itu, yaitu orang-orang yang sakit, kaum wanita dan anak-anak kecil. Nah, kemudian Allahumma ajirna, ya Allah berikanlah ganjaran kepada kami. Allahumma ajirna, berikanlah ganjaran kepada kami. Ya. Di sini hadil ayatu khatiratun jiddan. Ini adalah ayat yang sangat khatiratun, penuh bahaya. Ya. Jiddan wa mizanun, ini adalah timbangan. Timbangan tentang bencinya Allah dan ridhonya Allah. Ya. Karihallahum bi'athahum. Allah Azza wa Jalla tidak menyukai keberangkatan mereka, padahal orang itu mau ikut berperang, malah Allah tidak suka. Karena apa? Tidak lain karena berangkatnya mereka adalah keberangkatan yang cari muka, bukan karena mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Sama halnya dengan ketika kita mentadaburi sekarang, berangkatnya kita dalam menuntut ilmu syar'i, bisa jadi ada sebagian orang yang di dekat kita enggak senang, enggak suka. Ya. Kayak Pak Ustaz itu yang gaweane ngaji. Ya memang Ustaz gaweane ngaji. Terus kalau Pak Ustaz gaweane gaple gimana itu mas? Apa itu Pak Ustaz? Ya kan lucu. Ya. Itu digembermengi seperti itu. Ya. Nah, nasallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi perkataan orang-orang apapun, ketika kita melakukan amal soleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, itu tidak ada masalah. Ya. Dan ini timbangannya karihallahum bi'athahum. Allah Azza wa Jalla tidak menyukai keberangkatan mereka. Ai fil jihad, yaitu dalam jihad. Allah tidak menyukai jihadnya orang-orang munafik. Jihadnya orang-orang yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah Azza wa Jalla. Makanya mas, antum lihat sekarang. Bagaimana Allah Azza wa Jalla itu memudahkan antum untuk bisa duduk di tempat kajian ilmu. Duduk di majlis ilmu. Bahkan datang lebih awal. Tidak terlambat apalagi. InsyaAllah. Itu juga bagian dari hal-hal yang berupa nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Ya, tidak setiap orang mendapatkan nikmat tersebut. Ya. Sebagaimana Pak Risat mengatakan, kok yo mengaku nang kene yo sing gelem ngaji. Bapak-bapak liyane rada gelem. Ya. Itu bagian dari hidayah. Tidak bisa dijual belikan. Rasa keinginan untuk menuntut ilmu sama halnya dengan orang-orang yang ingin berjihad. Tapi orang-orang munafik dan orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla itu tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka itu pergi jihad. Sama halnya untuk pergi menuntut ilmu. Gak suka. Makanya antum lihat orang-orang yang ketika dia itu ada kenifakan dalam hatinya. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari sikap itu dan rasa itu. Ya, bukan berarti bahwasanya kita enggak ada bebas nifak, bukan. Artinya sekarang ini ketika kita sudah tahu itu loh kajiannya 16:30 tentang syarah akidah sunnah jamaah. Ya, fotokopiannya sudah ada, yang katanya tidak ada fotokopian. Gundulan semua, sekarang sudah ada sedikit ya harokatnya. Ya. Artinya dan seterusnya. Tapi tetap saja berbagai kemudahan-kemudahan itu tidak kemudian menjadikan otomatis orang itu bisa kemudian tergerak hatinya untuk mendatangi majelis ilmu. Ya. Oleh karena itu di sini ada penjelasan lagi. Fathabbatahum wa qila uduma al-qa'idin. Maka Allah menahan mereka. Fathabbatahum. Allah menahan mereka wa qila udu. Dan dikatakan duduk-duduklah kalian. Ma'al qa'idin, bersama orang-orang yang duduk. Artinya apa? Enggak usah berangkat, duduk aja di sini. Ya, duduk aja di sini. Ini sering terjadi. Sering terjadi manakala orang itu enggan untuk berjuang mematahkan apa yang menjadi hawa nafsunya. Kalau misalnya sekarang ya, kita tanya sama Pak Utomo, Pak Utomo, enakan mana? Di sini atau di rumah? Nah di sini juga, di sini juga ada juganya loh, ya. Karena orang otomatis ketika orang yang tidak terbiasa menuntut ilmu syar'i untuk duduk setengah jam, satu jam, satu setengah jam, bahkan dua jam itu sangat berat untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, untuk mendengar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendengar penjelasan para ulama itu sangat berat. Oleh karena itu mas. Tidak ada yang bisa menjamin kita itu untuk bisa menuntut ilmu syar'i kecuali Allah Azza wa Jalla. Terus mas, doa. Doa, doa, doa. Nah, dan bisa jadi kita enggak bisa beramal yang lainnya kecuali duduk di sini. Kita enggak bisa, apa mas? Tidak bisa berinfak sedekah yang banyak. Sedikit sekali yang kita punya. Ataupun kita enggak bisa sholat malam tiap hari, tiap malam kita enggak bangun. Kadang bangun, kadang enggak. Baca Al-Quran, ya ala kadarnya. Hafalannya, apalagi. Hadisnya juga enggak. Bahasa Arab, masih belajar. Semuanya, seolah-olah ketika kita menghisap diri kita, kita enggak punya sesuatu yang kita bisa lakukan dengan mudah. Kecuali saat ini duduk di majelis ilmu. Sehingga duduknya kita di majelis ilmu itu adalah tabungan yang harusnya tidak boleh kita sia-siakan. Tabungan yang itu adalah bentuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita senantiasa syukuri. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Ta'atul mun'im. Mentaati zat yang telah memberikan nikmat tersebut. Sehingga terus menerus menuntut ilmu syar'i itu adalah bagian dari rasa syukur seorang penuntut ilmu untuk mensyukuri nikmat dari Allah Azza Jalla berupa ilmu. Kalau dia tidak mau menuntut ilmu terus-menerus istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i, maka dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Azza Jalla tentang nikmat menuntut ilmu tersebut. Paham sampai di sini? Maka duduknya antum di sini itu dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Azza Jalla. Karena Allah telah memberikan nikmat ilmu, maka Allah akan nambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Maka akan ada rasa yang hilang. Ketika antum ingin betul-betul menuntut ilmu syar'i, ternyata qadarullah masyaallah ada halangan yang tidak bisa dilewati, tidak bisa ya jadi misalnya diindahkan atau enggak bisa. Nah, itu ada rasa sedih. Maka disebutkan di sini. Fahdar, fatish, waspadalah dan periksalah. Waspadalah, periksalah. Ya, antum lihat ya, kalau di situ ada terjemahan yang masih kurang dan seterusnya, antum bisa tambahkan di situ. Ya. Karena memang semuanya masih belajar. Apa yang ditulis di sini belum tentu di situ sama dengan apa yang ana sampaikan. Karena ini bahasa verbal ana. Yang sudah ditulis itu bahasa terjemahan. Terkadang bisa kaku, bisa kurang lebih itu. Nah, tapi ini sudah cukup membantu ya, daripada antum tidak mendapatkan apapun. Nah, maka disebutkan di sini. Ya. Artinya di sini kata-kata fahdar. Fahdar, berhati-hatilah, waspadalah, fattish, periksalah. Ya, periksalah. Telitilah. Check up, Mas. Ya, cek, fattish. Idza ra'aita nafsaka mutakasilan anil khairi, suf, antum lihat di sini, Mas. Ini evaluasinya buat kita semua, Mas. Jadi kalau engkau melihat dirimu itu malas dalam melakukan kebaikan, antum sudah memeriksa, ya, sudah menginspeksi diri sendiri masing-masing. Kok aku ya angel tenan ya, malas tenan ya untuk melakukan kebaikan. Ya. Mutakasilan anil khair. Fakhsha an yakuna Allah kariha in ba'athaka fil khair. Ini takutlah kalau Allah Azza wa Jalla tidak menyukai engkau itu berangkat untuk melakukan kebaikan. Paham maksudnya di sini, Mas? Nah. Ini ajib. Ini layak untuk dimasukkan ke ngaji tanpa baper. Jadi di sini, ana tuliskan di sini. Ya. Waspadalah. Dan periksalah. Ya. Jika engkau melihat dirimu malas untuk melakukan kebaikan. Ya. Fakhsha an yakuna Allah kariha in ba'athaka fil khair. Maka takutlah kalau sekiranya Allah tidak menyukaimu untuk berangkat dalam rangka melakukan kebaikan. Ya. Kelihatan enggak, Mas? Tulisannya? Ya, lebih kecil lagi. Nah. Ya, Mam, waspadalah nih, Mas. Waspadalah, waspadalah. Mas Imam, sebagai seorang imam. Allahumma barik. Jadi, fahdar fattish. Waspadalah dan periksalah. Perik. Periksalah. Jika engkau melihat dirimu malas untuk melakukan kebaikan, maka takutlah kalau sekiranya Allah tidak menyukaimu untuk berangkat dalam melakukan kebaikan. Ya. Tidak menyukai keberangkatanmu. Tidak menyukai keberangkatanmu dalam rangka melakukan kebaikan. Ya. Summa a'idin nadhari. Atau summa a'idin nadhara. A'idin nadhara. Maratan saniyatan. Ya. Summa kemudian a'idin nadhara. Ulangi lagi. Ulangi lagi penglihatanmu. Ulangi penglihatanmu. Maratan saniyatan. Untuk yang kedua kalinya. Wasabbir nafsaka. Dan bersabarlah dirimu. Wa arghimha. Jadi orang itu bersabar. Ya. Wa arghimha. Arghim maksudnya di sini memaksakan. Jadi memacu dirinya dalam paksaan, yaitu apa? Ala ta'ati, untuk melakukan ketaatan. Wa sabbir nafsaka, bersabar dirimu. Wa arghimha, dan aculah, paksalah dirimu. Ala ta'ati, untuk senantiasa melakukan ketaatan. Fal yawma taf'aluha karihan. Hari ini engkau melakukannya tidak engkau sukai, dalam keadaan engkau benci. Ghadan, esok hari, taf'aluha ta'ian. Esok hari engkau akan melakukannya dalam keadaan penuh dengan ketaatan. Ta'ian. Iyinatan 'alaika. Penuh ketaatan. Ya. Dan penuh rasa nyaman atasmu. Paham, Mas? Jadi summa aidin nadhara. Ya. Ini kalau misalnya ditambahkan di sini, summa kemudian periksalah dua kali. Periksalah. Periksalah. Ya. Atau ulangilah. Kemudian ulangilah. Ya. Pengamatanmu. Pengamatanmu. Untuk kedua kalinya. Kedua kalinya. Artinya apa? Tentang apa? Tadi. Ketika masih malas-malasan. Itu apa sih yang bikin malas? Kenapa malas? Ustaz, saya gak malas. Tapi istri saya yang malas. Mas. Jangan disalahkan istrinya. Itu laki-laki, Mas. Kalau perempuan malas, biasa. Paham? Hah? Ya, itu kan Pak Rizat. Enggak semuanya kayak Pak Rizat. Allah mabari. Iya. Nanti, Pak. Ada waktunya, insya Allah. Allah takdirnya, Allah takdirkan Pak Rizat itu sekarang, ayo. Itu terbaik, Pak. Enggak usah digetuni. Ayo. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Yang lainnya yang sezaman sama Pak Rizat sudah dadah. Kalau enggak dadah, infus. Kalau enggak infus, terbaring, tergolek lemah, tak berdaya. Ya. Ya, sekarang alhamdulillah Pak Rizat masih kekeh dan kuat. Allahumma barik. Alhamdulillah. Makanya di sini diamati dua kali. Ya, diamati dua kali kenapa? Aidin nadhara maratan tsaniyah li ajli aish. Untuk apa? Diulang lagi. Kita itu mengevaluasi, kenapa kita masih malas? Kenapa kita masih belum bisa melakukan ini dan itu? Kebaikan ini dan itu masih tidak kita dapatkan. Ada apa dengan diri kita? Kenapa kita masih malas? Kenapa kita masih melakukan ini dan itu? Salah ini, salah itu. Ya. Sama halnya dengan apa, Mas? Kalau misalnya, Ustaz, saya setiap kali mau puasa, kenapa saya pusing? Antum pernah mengevaluasi belum? Bahwa sehari sebelumnya antum kurang minum. Iya ya. Nah, besok pas pekan berikutnya dia puasa lagi. Oh, masih pusing. Oh iya. Kemarin kurang minum. Ya, minumnya dihabisin Pak Hadi. Ya. Kopinya maksudnya. Ya. Allahumma barik. Nah, ini seperti itu taftish. Ya, memeriksa, mengontrol lagi. Ya, untuk kedua kalinya, aidin nadhara maratan tsaniyah. Ulangi lagi penglihatanmu, pengamatanmu. Wasabbir nafsaka dan bersabarlah dirimu. Wa arghimha dan paculah dengan paksaan jiwamu. Ya. Al-ta'ati untuk melakukan ketaatan. Falyawma, ya. Falyawma hari ini. Ya, hari ini. Hari ini taf'aluha karihan. Hari ini engkau melakukannya dengan penuh rasa tidak senang. Waghadan esok hari engkau akan melakukannya, artinya melakukan ketaatan itu dengan penuh ketaatan, kenyamanan atas dirimu. Inilah konsep tentang melakukan ketaatan apa saja, Mas. Contohnya apa? Ketika pertama kali antum bulan Ramadan, Mas, melilit, seret, wangel, ngantuan, kemeng. Iya enggak? Satu hari, dua hari, adaptasi kan? Kenapa? Antum maksakan diri. Belum pernah puasa, kecuali Ramadan, misalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Perutnya melilit. Ya. Pas acara buka puasa, langsung dihajar nasi, Mas. Yes. Kasih sambal. Yes. Tambah. Treatment maksudnya. Nah, inilah konsep yang ketika orang itu melihat dirinya, itu dipaksa. Tapi begitu antum melihat, setelah pekan pertama Ramadan, biasa. Sudah nyaman, sudah enggak ngantuan, pagi sudah enak sekali. Iya enggak? Begitu juga apa, Mas? Antum sholat tarawih ketika bulan Ramadan, awalnya sulit sekali, apalagi ustadznya ya, panjang-panjang. Padahal cuma satu lembar. Itu pun dah. Ustadz, lututnya enggak kuat, Pak Ustadz. Ya. Di sini sampai ibunya ada yang ngomong, Pak Ustadz, kalau rukuk itu mau jengkang ke depan. Ya. Ada yang ngomong seperti itu. Karena bilang udah sabar. Semoga kalau kejengkang tambah pahalanya. Ya. Tapi tetap sehat, insya Allah. Karena apa? Model-model seperti itu pada hakikatnya adalah ekspresi untuk menyalurkan apa yang menjadi unek-uneknya. Diterima saja. Jangan kemudian dibalas dengan sesuatu. Ya, sambil semangati, didoakan kebaikan. pasti Allah memberikan kemudahan. Nah, ini konsep dalam melakukan ketaatan. Pertama kali terasa berat, tapi begitu sudah teratur, itu kalau antum tidak akan tidak melakukannya, ada sesuatu yang hilang. Sama halnya, antum sudah teratur untuk menuntut ilmu syar'i. Maka ketika satu hari enggak datang, itu ada suatu belahan jiwa yang hilang. Belahan jiwa, Mas. Ya, bukan belahan semangka. Hilang biasa semangka itu. Ya. Tapi belahan jiwa, ada yang hilang. Kenapa, Mas? Karena dia sudah terbiasa dalam melakukan ketaatan. Sama halnya, Syekh, limada ma'akhata al-ijazah? Ya, nahnu indana ijazah yumain. Ya, Syekh, ini pernah ada yang nanya kepada Syekh Saleh Al-Masari, Syekh, kenapa engkau tidak mengambil libur? Kita itu punya libur 2 hari, libur nasional maksudnya. Ya syabab, Syekh mengatakan, ya syabab, intabih. Ya, intabihu. Ya, waspadalah. Perhatikan, di situ ada sesuatu yang menyebabkan orang itu bisa menjadi rasa ada yang hilang. Ya. Idza nazartu ila hali yaumian. Idza akhadtu al-ijazah, taraktu ad-dars. Ya, usibtu bi syai gharib aw asya kathira. Ya. Jadi kalau aku itu mengambil libur sehari atau dua, itu Allah akan menguji diriku. Ya. Akan ada banyak ujian-ujian. Sesuatu itu akan mengujiku. Ya. Isyirah harbana wa lazim dihab mustashwa, lazim ilan mata'im, lazim dihab ila ayasyak kathira. Mushkilah. Masyakil kathira jiddan. Ya. Jadi kalau misalnya dalam kontekstual aku itu libur dari kajian, tahu-tahu di situ aku harus kendaraan rusak, kemudian harus ke rumah sakit, ada yang kadang taslil binayah untuk memperbaiki rumah dan yang lain, banyak sekali, ada saja. Makanya saya mengatakan idza ma fa'alna khair istaghalna bi syai' tafih. Kalau kita tidak melakukan kebaikan, maka kita akan sibuk dengan suatu yang sepele, yang tidak ada manfaatnya. Makanya ana mengambil faedah itu menjadi prinsip. Ya, semoga Allah Azza menguatkan itu, memberikan istiqomah. Kalau kita tidak menyibukkan dengan manfaat, pasti kita disibukkan dengan yang tidak manfaat. Ingat-ingat, Mas. Ustaz Afan, Ustaz, enggak kajian. Ya. Ana pernah, Afan, libur kajiannya. Ana mau nulis. Pas mau nulis, tahu-tahu ada. Ya, anaknya pengen apa. Ya. Terus umiknya pengen apa. Gak jadi nulis. Ana bilang, ya Allah, harusnya tadi gak usah libur kajian. Habis kajian, tetap saja nulis. Allah kasih kemudahan. Itu sering terjadi. Jadi ketika kita itu mendapatkan kebaikan yang sudah menjadi jadwal sehari-harinya, sudah rutinitas, jangan pernah diganggu dengan sesuatu yang tidak penting. Itu akan merusak ritme kebaikan tersebut. Ingat-ingat, Mas. Jadi kalau antum misalnya sudah terbiasa untuk menuntut ilmu syar'i, sudah terbiasa untuk meluangkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu, kemudian antum cari-cari kesibukan yang menyebabkan menjadi udur, tidak bisa menghadiri majelis ilmu, itu nanti akan terus-menerus. Tahu-tahu begitu enggak hadir, apa lagi Ustaz, enggak bisa. Terus itu akhirnya menjadi sohibul afat. Wis. Ya, dengan makanya di sini sebutkan fahdar fatish. Ya, waspadalah, periksalah. Idza ra'aita nafsaka mutakassilan 'anil khair Kalau engkau melihat dirimu itu malas untuk melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Nasallahu alaihi wasallam. Fakhsha an yakuna Allahu kariha in ba'athaka fil khair. Maka takutlah kalau Allah Azza wa Jalla tidak menyukai kalau kita itu berangkat untuk melakukan kebaikan, Mas. Kita ingin melakukan kebaikan, Allah sudah enggak senang, Mas. Kenapa? Karena kita sering melakukan kemalasan. Malas ini, malas itu, malas ini, malas itu. Padahal bisa melakukannya. Di depan mata, bisa melakukan kebaikan. Bisa bersedekah, bisa melakukan ini, melakukan itu, tapi menahan diri. Malas. Ah, untuk urusanku. Untuk urusanku. Sing penting gunaku wis selamat. Nah, Mas selamat aja enggak bilang gitu. Paham Mbak sini? Nah, ini sering. Apalagi ketika bayangan kita adalah tentang masalah dunia. Wah, nanti terus gimana anak istri atau sesa. Itu sering. Bahkan ana ketika nyampe di Indonesia itu mikirnya apa? Gimana balik ke sana, Mas? Leh, ana enggak pernah cerita kepada antum. Tawaran itu banyak, Mas, untuk balik ke sana. Ya. Tapi ana bilang hidupnya di mana saja itu sama saja. Apa yang dicari? Justru di sini ya, ana bilang kepada diri ana sendiri, di sana bertahun-tahun ngajarin orang. Tidak bisa memberikan apapun kebaikan yang berarti untuk memahamkan bapak ibu, orang tua sendiri, mengantarkan mereka untuk mendapat husnul khotimah. Apa pentingnya tentang masalah berapa banyak uang yang sudah kita cari? Berapa banyak harta yang kita sudah kumpulkan? Itu tidak akan bisa memberikan apapun dari husnul khotimah yang bisa diraih oleh kedua orang tua kita. Makanya ketika ibu duduk di sana, bapak duduk di sana, mendengarkan, ada yang ibu kadang mencatat, itu membuat diri ana sana lagi ngapain, Mas? Untuk bilang, Pak, Bu, butuhnya berapa? Kirim. Apakah itu menyebabkan mereka menjadi senang? Ya, senang. Saat itu. Setelahnya, tetap saja. Nah, hal-hal seperti itu, Mas. Itu yang terkadang fatish. Periksa lagi. Ya. Kemudian, suma'aidin nadar. Ulangi lagi penglihatannya. Pengamatan diulang lagi. Maratan tsaniyah, untuk kedua kalinya. Kenapa masih malas? Kenapa masih susah sekali untuk melakukan kebaikan? Kenapa susah untuk mendatangi majelis ilmu? Kenapa? Bukannya dulu antum itu semangat, duduk paling depan, mencatat paling semangat. Kenapa sekarang enggak? Sering dipoyoki ustadznya. Kalau saya tidur, ustadznya mesti ngasih pertanyaan. Sebenarnya saya sedih. Iya. Itu yang seperti itu karena ustadznya itu sebenarnya sayang, Mas. Antum aja yang terlalu baper. Ya. Melihat bahwasannya ustadz itu adalah seperti ustadz-ustadz besar yang tidak pernah akan menegur antum ketika antum mau tidur, mau ngorok. Ya. Kalau depan mata ana enggak bisa antum, Mas. Antum ngorok di hadapan ana enggak bisa. Ana akan tegur. Karena itu adalah bagian dari kewajiban ana. Ketika ana duduk di sini, ana adalah sebagai seorang bapak. Bighadin nadar tentang umur antum sekalian. Ini tidak ada hubungannya dengan umur antum. Tapi di sini ana duduk di sini, maka ana adalah sebagai orang tua. Orang tua yang menginginkan ada agar anak-anaknya menjadi paham. Ya. Nah, di sini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ana lakum bimanzilatul ab wa'allimukum, dalam lafaz yang lainnya bimanzilatil walid wa'allimukum, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku bagi kalian kedudukannya seperti seorang bapak, aku akan ajarkan kepada kalian. Makanya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah pernah mengatakan ana akhtarukum banat, aku adalah paling banyak dari kalian yang punya anak perempuan. Wa ana aktsarukum albanin. al-aulad. Aku adalah orang yang paling banyak di antara kalian yang mempunyai anak-anak laki-laki. Ya, ikhwan-ikhwan pada nanya saat itu. Kaifa ya, indakum al-aulad. Indakul banat. Ya, engkau hanya mempunyai anak-anak perempuan. Bagaimana engkau bisa mendapatkan aulad? Antum auladi. Kalian itu adalah anak-anakku. Langsung. Ketika itu juga wajah anak wajah murid-muridnya tertunduk. Karena sayangnya Syekh Muqbil saat itu benar-benar Masya Allah. Bahkan ketika beliau ngajar itu di bawahnya ini ada pistol. Ada senjata. Ya. Dan kalau beliau mengajar itu dengan suara yang berapi-api. Insya Allah. Penuh karisma. Nah, kita lanjutkan lagi. Walmuhim. Ya. Anna hadihi fi tahdhirun syadidun liman ra'a min nafsihi annahu musabbatun anit ta'ati. Muhim, yang ini ada peringatan yang sangat sangat pedes, sangat ditekankan sekali. Bagi orang yang melihat dirinya bahwasanya dia itu seolah-olah ditangguhkan untuk melakukan ketaatan. Kok enggak bisa lagi? Kok enggak bisa lagi? Kok enggak bisa lagi? Ustaz, insyaallah saya nanti datang. Lah, begitu kajian afwan Ustaz, saya mengantarkan ini fulan fulan. Nah, ini juga azm yang seperti ini, keinginan kuat yang seperti ini tidak menjamin bahwasanya itu akan ada kemudahan. Yang menjamin kemudahan itu Allah azza wajalla. Dan salah satu pintunya, kuncinya di situ adalah tentang ikhlas. Al-ikhlasu miftahun likulli khair. Ini nasihat dari Syekh Shalih Al-Masari radhiyallahu anhu. Beliau pernah menisbatkan kepada perkataan ulama, tapi ana lupa perkataannya. Perkataannya siapa? Kalau Syekhul Islam Taimiyah ana cek enggak ada. Ya. Tapi beliau mengatakan bahwasanya al-ikhlasu miftahun likulli khair. Ikhlas itu adalah kunci dalam setiap kebaikan. Kebaikan apa saja, ketika kita melakukan ikhlas, pasti Allah mudahkan. Nah, untuk menjadikan kita menjadi ikhlas, itu perlu latihan, Mas. Gak bisa sekali datang itu langsung antum ikhlas. Sama dengan yang disampaikan di sini. Datang awal berat, tapi begitu sudah terbiasa dan menikmati, itu akan menjadi ringan, menjadi nyaman. Nah, nas'alullaha an yu'inana ala dzikrihi. Kita meminta kepada Allah Azza Jal agar Allah Azza Jal senantiasa membantu kita untuk senantiasa ya ingat kepada Allah Azza Jal, wa syukrihi, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Jal, wa husni ibadatihi, dan untuk memperbagus ibadah kepada Allah Azza Jal. Wa syahid min hadil ayati qawluhu karihallahu mba'athahum fathabbatahum wa qila'udu ma'al qa'idin. Syahid di sini, penguatnya dalam ayat ini adalah Allah Azza wa Jalla tidak menyukai keberangkatan mereka dalam rangka jihad. Fathabbatahum, maka Allah menahan mereka. Wa qila'udu, dan dikatakan kepada mereka, duduk-duduklah kalian ma'al qa'idin, bersama orang-orang yang duduk. Sama halnya dengan apa, Mas? Orang-orang yang senantiasa berargumentasi, ngeyel, untuk tetap tidak melakukan kebaikan. Pasti ada argumentasinya. Wah, aku ya, sama dengan yang ya, tetangga masjid kita ini. Orang duwe dosa kok kon salat. Ya, itu sesuatu ajib sekali. Yang tidak bisa dikatakan dari orang yang nalarnya sehat. Ya, semoga Allah Azza Jalla nanti memberikan dari tetangga-tetangga masjid ini ada yang generasi-generasi setelahnya mendapatkan hidayah. Karena susah sekali. Ini sudah 3 generasi ini, belakang kita ini tidak pernah menjamah masjid ini. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Mengerikan. Nah, kita lanjutkan. Lam yaqul wa qala lahum, dan tidak dikatakan apa? Berkata kepada mereka, uq'udu ma'al qa'idin, duduklah bersama orang-orang yang duduk. Tapi di sini wakila. Antum lihat wakila, bukan qala lahum qila. Qila udu dikatakan. Ya. Tapi di sini tidak dikatakan telah berkata kepada mereka uqudu ma'al qa'idi, duduklah bersama orang yang duduk. Li'annallaha la ya'muru bil fahsya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak merintahkan untuk perbuatan yang fahsya, berbuat maksiat. Itu enggak, Allah Azza wa Jalla tidak merintahkan. Lakin waqila udu. Namun dikatakan apa? Uqudu, duduklah. Wal qa'il huwa nafs. Dan yang berkata itu adalah jiwanya dia sendiri. Jiwa yang malas untuk melakukan kebaikan. Itu akan berkata apa? Waqila udu. Bukan waqala lahu uq'udu. Tidak katakan Allah Azza wa Jalla yang berfirman langsung kepada jiwa-jiwa yang malas itu. Bukan. Tapi jiwanya yang menghardik dirinya untuk tetap duduk-duduk bersama orang-orang yang malas. Orang-orang yang duduk. Artinya di situ baik dikatakan itu adalah perempuan, anak-anak kecil yang tidak jihad. Maka duduklah engkau bersama orang-orang yang lemah itu. Karena mereka tidak berangkat jihad karena udzur syar'i. Begitupun engkau, duduk-duduklah bersama mereka. Paham maksudnya sini? Itu suara hati, Mas. Suara hati. Sama halnya dengan suara hati orang yang ya tergores sini. Gara-gara dikatakan ngantuk ya. Ya sama ustadznya, kasih pertanyaan enggak bisa jawab, akhirnya habis itu kena. Udahlah, tak online-an aja. Daripada ngantuk, kalau di sana ngantuk, saya malu. Nanti ngeregoni yang lainnya, nanti ini dan itu. Ini belum-belum sudah mendahulukan bond yang tidak baik. Ya, hal yang seperti ini bisa terjadi. Dan sering terjadi. Ya. Makanya dalam pengajian itu, Mas, dalam kajian majelis ilmu, yang paling mahal itu bertemunya kita dengan teman-teman kita itu saling mendoakan kebaikan. Karena adanya ustadz yang terpleset atau adanya ya ikhwan-ikhwan talabatul ilmi yang jadi malas itu karena tidak ada saling doa mendoakan. Ingat itu, Mas. Paham maksudnya di sini, Mas? Ya. Sama halnya dengan kondisi orang-orang itu, Mas, yang sekarang nasallahu alaihi wasallam, semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari musibah yang menimpa mereka. Alhamdulillah afana mimma btalahum bi wa faddalana ala katsirin min khalqa tafdila. Tentang apa, Mas? Tentang donasi dan itu, Mas. Itu mengerikan. Itu sangat mengerikan. Kenapa seperti itu, Mas? Terpelesetnya mereka bisa jadi karena kedoliman-kedoliman itulah yang bisa menyebabkan doa-doa kebaikan tidak terbalaskan. Tidak dikabulkan doa-doa kebaikan karena adanya kedoliman-kedoliman tadi. Maka, Mas, kalau kita menyadari yang seperti itu, mulai, Mas. Mulai belajar untuk mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Apapun yang menjadi kondisi saudara-saudara kita, mereka butuh kepada doa-doa kebaikan kita. Ya, ana butuh dengan doa antum. Antum pun butuh untuk didoakan. Maka kenapa tidak saling mendoakan? Itu pertanyaan. Ya. Kemudian, jadi al-qa'il yang berkata di sini qilat udu, ya, qila udu di sini adalah jiwanya. Yang menghardik itu jiwanya. Makanya jiwanya yang menginginkan kebaikan, maka dia akan menghardik jiwanya untuk melakukan kebaikan. Kalau jiwanya itu malas, maka jiwanya akan menghardik dia untuk tidak melakukan kebaikan. Wis rasa teko. Kajiannya tempat lain juga ada. Kitabnya juga sama. Ya. Paham ya di sini. Ini kitabnya saya akan pegang. Karena di ustaz-ustaz lain juga ada. Khair insyaallah. Enggak ada masalah. Karena prinsip dari ana mengajar itu untuk kebaikan ana. Yang pertama kali mengambil kebaikan dari kajian ini adalah ana. Karena ana masih butuh banyak ilmu. Kalau kemudian semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada kalian, ya, kepada antum sekalian, kefahaman itu Allah Azza wa Jalla memberikan. Tapi yang butuh pertama kali itu ana di sini paling butuh. Jadi kalau misalnya yang datang hanya satu orang, dua orang, enggak ada masalah, Mas. Ana paling tetap senang. Sebagaimana Syekh Shalih Al-Mashari radhiyallahu ketika saat itu tidak ada yang dibolehkan mengajar sama sekali dan hanya ana yang belajar sama beliau. Istrinya sampai mengatakan, "Ya Syekh, limadha ma'indaka tulab? Illa hadzal rajul Indonesia miskin." Ya, "Ya Syekh, kenapa engkau itu enggak punya banyak murid? Hanya satu orang Indonesia yang kasihan." Syekh menjawabnya, la'alli bil wahid anfa min kathir. Ya. Karena bisa jadi bagiku itu satu lebih manfaat daripada banyak. Itu menunjukkan apa, Mas? Jumlah itu enggak ada masalah. Tapi begitu antum duduk majelis ilmu ini tidak merasakan satu kebaikan pun, masalah, Mas Ustaz. Ana pengen nyari faham kefahaman yang lebih banyak lagi. Fadhol. Enggak ada masalah. Paham sampai di sini, Mas? Makanya hal-hal yang seperti itu, Mas, karena terkadang kita tidak pernah bermajlis dengan orang-orang yang betul-betul alim. Ana merasakan duduk di majlis bersama para masyayikh di situ. Ana tahu bagaimana mereka itu berjibaku dalam waktu mereka, dalam keseharian mereka. Ada yang di antara mereka masyayikh itu enggak punya pekerjaan sama sekali kecuali hari malam Rabu itu datang ke ma'rad al-sayyarah di Shira wal Bai'. Habis itu belajar. Enggak punya pekerjaan, mutaqaid sebutannya. Pengangguran. Tapi enggak pernah mereka mengatakan, "Aku itu mutaqaid, aku pengangguran sakki aku gitu." Enggak pernah ada seperti itu. Jadi mereka itu menyembunyikan itu semuanya, menjadikan iffah, menjaga dirinya dari meminta-minta. Sehingga para masyayikh itu seolah-olah adalah orang-orang yang Allah cukupi. Cukupi dari dalam maupun cukupi dari luar. Itu subhanallah. Dan ana ingin mencari dan meneladani yang model seperti itu. Ana waktu itu berusaha untuk membandingkan dengan masyayikh yang ada di Saudi. Enggak dapat. Belum dapat. Ya. Mungkin karena keterbatasan ilmu yang ana dapati. Tapi rezeki ana waktu itu belajarnya di UAE bersama para masyayikh yang di mana mereka digembleng oleh Syekh Abdul Bari Hafidzallah yang menginginkan kefahaman itu nomor satu, bukan banyaknya yang antum baca, kefahaman, Mas. Kalau antum duduk di majelis ilmu tidak paham, percuma antum, Mas. Paham maksudnya di sini, Mas? Nah, insyaallah naktafi bihadzal qudrah, nanti kita akan ulang lagi setelah salat maghrib. Barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.